Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala imamu Abu Inadin Abdu Abdillah, Abi Abdillah, Muhammad bin Abu Bakar, wa Ayyubu bin Qayyim al-Jawziyah, fi kitabi jitima'il juyusil islamiyah, ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Qala Abu Hanifata rahimahullah, al-fikhul akbaru fid din khairum minal fikhi fil ilmi, wala an yatafaqqaha rajulu kaifa ya'budu rabbah azza wa jalla khairun min an yajma'al ilmal kathir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlu al-uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan tentang perkataan para imam madhab tentang Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy bersemayam di atas langit. Kita telah sampai kepada perkataan al-imam Abu Hanifah rahimahullah, halaman 197. Ya, qala Abu Hanifah rahimahullah, berkata Abu Hanifah pada paragraf yang kedua, al-fiqhul akbaru fid dini khairun minal fiqhi fil ilmi. Sesungguhnya pemahaman terhadap al-fiqhul akbar, pemahaman terhadap tauhid, akidah, namanya al-fiqhul akbar, itu lebih utama daripada fiqih, pemahaman fil ilmi, tentang ilmu-ilmu lainnya. Jadi al-Imam Abu Hanifah rahimahullah menyebut akidah tauhid dengan nama al-fiqhul akbar. Makna fiqh secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Pemahaman yang paling agung adalah pemahaman tentang Allah sang pencipta jalla fi'ula, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ini namanya adalah al-fiqhul akbar. Di bawahnya pemahaman tentang hukum-hukumnya, syariatnya, perintahnya, larangannya, namanya al-fiqhul asghar. Jadi kata Abu Hanifah rahimahullah, mempelajari al-fiqhul akbar lebih utama daripada mempelajari fiqih dalam bab ilmu-ilmu, maksudnya ilmu-ilmu yang di bawahnya tentang hukum-hukum. Kenapa? Walian yatafaqqaha ar-rajulu kaifa ya'budu rabbahu 'azza jalla khairun min an yajma'a al-'ilma al-kathira. Karena dengan fiqh al-akbar seorang hamba dapat mengetahui bagaimana cara menyembah Tuhannya, dan itu lebih banyak daripada dia mengumpulkan ilmu-ilmu lain yang banyak. Naam. Qala Abu Muti'in qultu fa akhbirni an abdalil fiqhi. Qal ta'allumur rajulil iman wasyara'i wassunan wal hududa wa ikhtilafal a'immah wa zakara masaila fil imani summa zakara masaila fil qadari summa qal. Sebuka. Berkata Abu Muti', qultu, aku pernah bertanya, fa akhbirni an afdhal fiqhi, beritahukanlah saya tentang pemahaman apa yang paling utama, fiqh apakah yang paling utama. Qala ta'allumur rajuli al-iman, pemahaman yang paling utama adalah seseorang laki-laki mempelajari tentang iman. Wasyara'i'ah, mempelajari syariat Allah. Wasunana, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Walhududa, mempelajari larangan-larangan Allah. Wakhtilafal a'immah, mempelajari persisian para ulama. Wa dzakara masaila fil iman, kemudian dia menyebutkan masalah-masalah tentang perkara-perkara iman. Tsumma dzakara masaila fil qadar, kemudian dia menyebutkan tentang permasalahan dalam bab qadar. Tsumma qala fa qultu lahu. Naam. Fama taqulu fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari fayatba'ahu 'ala dzalika unasun fayakhruju minal jama'ati hal taro dhalik. Qala la, kultu, walima, waqada amarallahu ta'ala wa rasuluhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa huwa faridatun wajibatun. Qala huwa kadzalika lakin ma yufsiduna aktsara mimma yuslihun. Hasbuka. Kemudian faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, fama taqulu fi man ya'muru bil ma'ruf. Wahai imam, bagaimana pandangan engkau tentang orang-orang yang menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan? Wa yanha 'anil munkar, mencegah manusia dari kepada kemungkaran. Fa yattabi'u 'ala dzalika unasun, kemudian orang ini diikuti oleh orang banyak. Memiliki kelompok, memiliki jamaah, pengikut. Ya, karena pengaruhnya, karena seolah-olah ditegak dengan kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran, sehingga banyak pengikutnya. Fayattabi'uhu unasun, maka diikuti oleh orang banyak. Setelah banyak jamaahnya, fayakhruju minal jamaah, maka dia pun memberontak keluar daripada kesatuan kaum muslimin. Memberontak, mengajak orang untuk, mengajak pengikutnya untuk menentang penguasa, menggulingkan penguasa dengan dasar amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah konsepnya Mu'tazilah dan Khawarij. Khawarij dan Mu'tazilah, pemahaman mereka menyuruh, mengajak untuk menerapkan, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap penguasa dengan jalan-jalan kekerasan, dengan pertumpahan darah, dengan perang. Ini cara Khawarij. Dengan itulah ditumpahkan darah Uthman, dengan itulah terbunuh Ali bin Abi Talib. Bagaimana pandangan Anda tentang orang ini? Menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Karena simbol Khawarij adalah mengajak manusia kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Mereka melihat berbagai macam kemungkaran, mereka kafirkan, mereka perangi. Ya, mereka turun langsung dengan apa yang mereka anggap bagian daripada nahi mungkar, merusak tempat-tempat umum. Ya, ini jalan berpikir Khawarij. Ada rumah-rumah bordir, tempat-tempat perzinahan, mereka datang, mereka hancurkan dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Tambah banyak pengikutnya, semakin berani mengolok-olok pemerintah, mengejek pemerintah, mengejek penguasa. Berani ya, dengan gertak-gertaknya akan menurunkan penguasa, menjatuhkan penguasa. Ini kaum Khawarij. Dengan dasar penguasa zalim, penguasa tagut, semuanya zalim pengikutnya. Nah, kami ingin menegakkan keadilan. Akhirnya membuat jemaah memberontak kepada penguasa, mengajak rakyat untuk membangkang kepada penguasa. Bagaimanakah pandangan Anda, wahai imam? Qala la, kata Munifah, tidak boleh. Teringat fitnah Juhaiman di kota Makkah pada tahun 80-an kalau saya tak khilaf. Juhaiman ini orang yang cinta kepada kebaikan, senang dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia buat rumahnya markas dakwah. Dia datangkan ulama-ulama untuk memberikan pencerahan. Karena ulama datang, bertambah banyaklah pengikutnya. Setelah banyak, mereka diajak untuk keluar ke pasar-pasar, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa-apa yang dianggap mungkar, mereka ya, mereka eksekusi. Hal-hal yang mereka anggap mungkar, mereka eksekusi. Mereka ingkari dengan keras, mengambil barang, menghancurkan barang dan semacamnya. Semakin besar fitnahnya Juhaiman ini, semakin banyak pengikutnya. Ya. Kemudian datanglah syaitan kepada Juhaiman dan kepada iparnya, ya, dalam mimpi mereka dan kepada para pengikutnya bahwasanya Imam Mahdi itu adalah iparnya. Ya, kemudian dibaiatlah Imam Mahdi tersebut. Mereka menguasai Masjidil Haram. Selama 3 hari mereka menguasai Masjidil Haram, mereka tutup, mereka angkat baiat di sana. Subhanallah. Mereka bunuh yang tak sepakat, yang tak sepaham. Sampai akhirnya setelah 3 hari terpaksa ya, pasukan tentara Saudi memerangi mereka, menghabisi mereka, matilah mereka. Ya, banyak yang terbunuh, tertumpah darahnya di Masjidil Haram. Inilah fitnah Juhaiman. Subhanallah. Sebagian ulama mereka datangkan pernah mengisi di sana, sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah. Terfitnah Syekh Muqbil, terfitnah Syekh Albani. Padahal sebagian kaum khawarij ini untuk mencari simpati mendatangkan dai-dai sunnah. Ya, matilah mereka terbunuh, yang selamat ketangkap dihukum pancung, dieksekusi mati. Ya, inilah fitnah Juhaiman. Awalnya tampaknya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Begitulah. Jadi jangan kita terbuka ada orang yang vokal, berani terhadap penguasa, ganyang penguasa, turunkan, memaki-maki penguasa karena sudah mengapa ikutnya banyak. Ini berpotensi menjadi Juhaiman-Juhaiman. Kalau tidak, segera ya dipadamkan. Ya. Dan inilah ciri-ciri khawarij. Dan ini beda kita dengan mereka. Kita penguasa yang zalim, kita dakwahi, kita doakan, kita beri, kita loyal kepada mereka dalam perkara-perkara kebaikan. Kalau ada doa yang makbul, kita berikan untuk mereka. Ini ciri-ciri ahlu sunnah. Ya. Maka ditanyalah kepada Abu Hanifah. Dan ini menunjukkan mazhab Abu Hanifah dalam hal ini mazhab salaf. Tak boleh memberontak dengan dasar amar ma'ruf nahi munkar. Boleh. Qultu, aku bertanya, lima waqad amara Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengapa tak boleh? Bukankah Allah dan Rasul telah perintahkan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Wa huwa fariidhatun, wajibah. Bukankah amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu kewajiban? Akhirnya dihancurkanlah apa? Bali sana, bom Bali. Tempat-tempat maksiat dihancurkan contohnya. Dampaknya lebih dahsyat. Kasihan kaum muslimin ketika itu di Bali. Setelah kasus tersebut mereka sangat tertekan, mereka diteror, mereka dibatasi gerak-geriknya. Ya. Pengeboman di Candi Borobudur. Tidak seperti ini namanya jihad. Atas dasar amar ma'ruf nahi munkar. Qala huwa kadzalik, kata Abu Hanifah, ya, memang seperti itu perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Lakin, tetapi ma yufsiduna aktsara mimma yuslihun. Apa yang mereka rusak dari pemberontakan ini, mengajak membangkang, mengumpulkan orang banyak, membuat oposisi, menggulingkan, kudeta berdarah, yang mereka datangkan kerusakan lebih banyak daripada ma mimma yuslihun, daripada apa yang mereka perbaiki. Dan itu terbukti. Ya, negeri-negeri Islam sudah membuktikan bagaimana kondisi Libya dahulu dan sekarang. Bagaimana kondisi Irak dahulu dan sekarang. Ya, dan seterusnya. Ya, kata beliau, min safkid dima wa istihlalil haram. Banyak tertumpah darah-darah yang perkara dihalalkan apa-apa Allah haramkan, mengambil harta, kadang-kadang memperkosa, liar jadinya manusia. Ya, ketika caos suatu kepemerintahan, ketika itu yang muncul adalah para bandit-bandit. Ya, yang muncul adalah para perampok, penjarah. Ketika caos, kacau balau. Yang paling menyedihkan rakyat kecil. Ya. Naam, kafil, tafadhal kamil. Wa zakara al-kalam fi qital al-khawarij wal-bughati ila an qala Abu Hanifah, wa man qala la a'rifu rabbi bis sama' am fil ard faqad kafar. Li anna Allah ta'ala yaqul ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa wa 'arshuhu fawqa sab'i samawat. Qultu sab'i wa 'arshuhu fawqa sab'i samawat. Qultu fa in qala innahu 'ala al-'arshi walakinnahu yaqul la adaril arsha fis sama am fil ard qala huwa kafir li'annahu ankara an yakuna fis sama li'annahu ta'ala fi a'la illiyin wa annahu yud'a min a'la la min asfal. Naam. Kemudian diceritakanlah bagaimana perkataan Abu Hanifah dalam bab akidah. Kalau kita mau bahas ini, kita bahaslah kitab beliau namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Dia tak banyak, hanya berapa lembar saja. Kemudian sampailah pada perkataan ya, setelah dia menyebutkan tentang perintah memerangi para pembangkang pemberontak, berkatalah Abu Hanifah, man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ar, yang mengatakan aku tak tahu Tuhanku itu Allah di langit atau di bumi, faqad kafar, maka dia telah kafir. Yang tak tahu Tuhannya di mana, kafir. Subhanallah. Faqad kafara. Karena Allah Ta'ala, kenapa dikatakan kafir? Karena Allah telah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang pemurah, bersemayam di atas syarasnya. Kenapa dikatakan kafir? Mengingkari ayat ini jelas. Orang mengingkari kitab Allah, kafir. Subhanallah. Maka kepenyimpangan ahlu kalam tidak kecil, besar. Ya. Penyimpangan mereka membuat mereka keluar daripada Islam, kufur. Ya, kenapa? Mereka mendustakan ayat. 7 tempat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, bukan satu tempat. 7 kali Allah ulangi. Semuanya katanya tak ada. Allah tak ada di atas aras. Maujudun bila makan, ada tempat-tempat. Di mana dia? Ada pokoknya. Di mana? Tak ada tempatnya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata Allah, kalau kau bilang Al-Arsy istawa, Allah bersemayam, berarti dia seperti makhluk butuh aras. Siapa yang mengatakan dia butuh kepada aras? Kalau begitu dia diliputi aras, siapa yang mengatakan dia diliputi aras? Kalau begitu dia butuh kepada tempat, siapa yang bilang dia butuh kepada tempat? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aras, Allah tak butuh kepada aras, aras yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di atas aras bukan berarti Allah diliputi aras. Allah maha besar di atas makhluknya. Kultuk fa'in qala innahu alal arsi. Aku bertanya lagi, bagaimana wahai imam kalau dia mengatakan Allah itu memang di atas aras? Ya. Kultuk fa'in qala innahu alal arsi walakinnahu yaqul la adri al arsu fis sama'a fil ardi. Kalau dia berkata lagi, aku yakin Allah itu di atas aras, tapi aku tak tahu aras itu di mana, apakah di langit atau di bumi. Bagaimana? Qala huwa kafir, itu orang kafir. Li'annahu ankara an yakuna fis sama, karena dia mengingkari aras di atas langit. Li'anna ta'ala fi a'la 'illiyyin, karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas setinggi-tingginya. Wa'anhu yud'a min a'la, karena itulah dia itu dimintai dengan doa-doa hambanya min a'la, dari bawah, min a'la la min asfal, diminta kepada Allah di atas, kepada Allah SWT ke atas, la min asfal, bukan dari bawah. Naam, fadal. Wa fi lafsin sa'altu Aba Hanifata amman yaqul la a'rifu rabbi bis sama' aw fil ardi, qal qad kafara li anna Allah yaqul ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam lafaz lainnya aku bertanya Abu Hanifah tentang orang yang mengatakan aku tak tahu Tuhanku di mana, di langit atau di bumi. Kata beliau, itu orang telah kafir, karena Allah berkata ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Naam. Wa 'arsyuhu fawqa sab'i samawat, qala fa innahu yaqulu 'alal 'arsy istawa walakinnahu la yadri al-'arsha fil ardi am fis sama' bil ardi aw fis sama' qala iza anqara annahu fis sama'i faqad kafara. Ya. Allah mengatakan dialah Allah yang Maha Pemurah, bersemayam di atas 'arsy-Nya dan 'arsy-Nya di atas langit-Nya. Bagaimana ya Ibu Hanifah jika dia mengatakan memang Allah bersemayam di atas 'arsy, tapi aku tak tahu di mana 'arsy, di bumi atau di langit? Ya. Kata Abu Hanifah, jika dia mengingkari Allah di atas langit, dia telah kafir. Ngeri. Ini perkataan Abu Hanifah nih. Jika dia mengingkari Allah di atas langit, berarti dia telah kafir. Kafir dengan apa? Kafir dengan ayat. Ayat mana? Banyak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam 7 tempat. Ayat-ayat menunjukkan Allah di atas. Ya. Nah. Warwa haza anhu Syaikhul Islam Abu Ismail Al-Ansari fi kitabihi Al-Faruq bi isnadih. Dan ini telah diriwayatkan, riwayat dari Abu Hanifah diriwayatkan oleh Syaikhul Islam Abu Ismail Al-Ansari Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Harawi Al-Hambali. Ya. Ini meriwayatkan dalam kitabnya Al-Faruq dengan sanadnya. Naam. Qala Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad rahimahullahu taala fa fi hadzal kalamil masyhuri an Abi Hanifata rahimahullah inda ashabih annahu kaffara al-waqifa allazi yaqul la a'rifu rabbi bis sama' am fil ard fa kayfa yakunu al-jahidun an-nafi allazi yaqul laysa bis sama' wala fil ard. Kata Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah. Fi hadha al-kalam al-mashhur, perkataan yang masyhur populer dari Abu Hanifah ini, dan ini perkataan dinukil oleh murid-muridnya, bahwa Abu Hanifah mengkafirkan orang yang tidak memiliki sikap, yang berkata, aku tak tahu Tuhanku di mana, di langit atau di bumi. Yang tak tahu Tuhannya di mana, dikafirkan oleh Abu Hanifah. Fa kaifa yakunul jahidun nafi, bagaimana dengan orang yang mengingkari, menolak, alladzi yaqulu, yang mengatakan laisa fis sama'i wala fil ard, Allah itu bukan di langit, bukan di bumi. Ini lebih kafir lagi. Berarti tak ada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan aku tak tahu entah di langit atau di bumi, kafir. Kata Abu Hanifah, bagaimana pula yang mengatakan lebih daripada itu, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah bukan di langit, bukan di bumi. Ya, inilah dia perkataan ahlul kalam. Maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Ini yang tersebar nih, yang disebarkan. Padahal jelas, di mana Allah? Di atas aras. Kata siapa? Kata Nabi. Kata burak yang dibenarkan Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات وبين هذا وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على العرش استوى يبين أن الله فوق فوق السماوات فوق العرش. Maka Abu Hanifah berhujjah dalam mengkafirkan mereka dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pemurah bersemantas arasy-Nya. Berkata Abu Hanifah, arsy-Nya di atas 7 lapis langitnya. Dengan jelas, dengan itu firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, di atas arasy-Nya. Naam. Wa anna al-istiwa'a 'ala al-'arsy dalla 'ala anna Allah ta'ala bi nafsihi fawqa al-'arsy. Ya, kata-kata bersemaya menunjukkan di atas arasy, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya di atas arasy-Nya. Dengan dirinya, dengan zat-Nya. Naam. Summa arda fa dzalika bi kufrin man tawaqqafa fi kaunil arsy fis sama'i aw fil ard. Kemudian beliau ya Abu Hanifah rahimahullah menambahkan dengan kafirnya orang yang tidak komen, yang mengatakan aku tak tahu Allah di langit atau di bumi. Kafir menurutnya. Naam. Wa annahu yud'a min a'la la min asfal. Wa ihtajja bi anna Allah li annahu ankara an yakuna fis sama' ay yakuna fis sama'i wa anna Allah fi a'la illiyin. Ya, karena kata dia ini berarti dia telah mengingkari Allah yang di atas langit. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana, a'la illiyin. Di atas seluruh makhluknya yang tertinggi. Wa anna yud'a min a'la la min asfal. Allah itu orang-orang berdoa minta kepada Allah dan Allah mengijabah dari atas. Dan Allah menyeru dari atas, ya, kepada Musa, ya Musa, kepada Nabi Muhammad SAW dari atas, bukan dari bawah. Naam. wahtajja bi annallaha bi a'la illiyin wa annahu yud'a min a'la la min asfal wa kullu min hatainil hujjataini fitriyatan aqliyatan fa innal quluba mafturatun 'alal iqrari bi annallaha azza wa jalla bil 'ului wa 'ala annahu yud'a min a'la la min asfal. Naam. Maka dengan dua alasan ini, keduanya adalah merupakan alasan yang diterima oleh logika berpikir yang sehat. Allah itu di atas diterima logika yang sehat, menunjukkan kesuciannya, kematiannya, kesempurnaannya. Ya, apalagi fitrah manusia secara mendasar mereka mengimani Allah itu di atas. Demikian juga dalam hal Allah menyuruh hamba-hambanya dari atas, dan kita berdoa memanjatkan doa kita kepada Allah yang di atas. Naam. Demikian dulu ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.